Sing ladina rupane wong akeh ya kunu kang ana apa kauluhum apa dawuhe ladina wa fi'luhum lan prilakune ladina ana iku muwafaqatan apa muwafiqatan nyocoki lisunnati maring sunnah sing diarani ahli hikmah iku wong sing prilakune mbek pekerjaane iku nyocoki hikmah nyocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak jaduk ku mboten nabi niku jaduk umate. Nabi itu diantem perang Uhud itu rempal umatnya jari nyokot itu balung besi apa ya? Apa? Kanjeng Nabi itu diantem pas perang Uhud itu untungnya gitu rodok, kamu jari umatnya apa? Papak palunya bandi buat apa? Cedas ya aneh-aneh hikmah itu wong sing perilakunya dawe muafiqotani nyocoki tapi muafakotani nyocoki di sunnati maring semua. Dawe ngeten, samrotul ma'rifati ku salah suhi solin. Samrotul ma'rifati, utawi buahe ma'rifat. Maknane sing darin ma'rifat ku idroku sifatillahi ta'ala. Itu kese, wis menemukan, wis ngidroki piro-piro sifatnya Allah ta'ala. Iku salah suhi solin, itu lu piro-piro tingkah. Aku malah seneng mati kok. Ben kowe ora ana kiyemu ora trahum. Lha ora sregep utolah kok kacamatan. Iku trahume mergo sregep apa? Aneh-aneh wong. Wong trahum mak dere gemar membaca. Wong-wong iku gemar kula macane. Enggak jare wong kacamatan wong enggak. Ben ketok pinter terus kacamatan. Tapi yo hikmahe gedhe mayokno bakul apa? Dadi ngibadahe nggih kathah. Kula baleni malih. Hukama iku alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqun nyocoki di sunnati maring sunnah. Samratul ma'rifati utai buahe ma'rifat. Maknane ma'rifat itu idraku sifatillah ta'ala. Tegese metokno pira-pira sifat Allah ta'ala iku salah sufi salin iku telu pira-pira tingkah. Wong kok ma'rifat billah. Maknane ma'rifat billah iku ma'rifat ning sifate Allah. Ini ku sifate Allah sedanten iku ana telu. Manane alhaya usiji isin kula baleni malih samratul ma'rifati utai buahe ma'rifat idraku sifatillah ta'ala tekse metokno sifat Allah ta'ala iku salah suhi salin telu pira-pira tingkah. Wong iku iso ma'rifat ning Allah manane ma'rifat itu idrok iso ngidrok apa sing dadi sifat Allah ta'ala iku ana telu siji alhaya iku isin minallahi ta'ala sang Allah ta'ala. Ingkibadul kolbi tegese mungkerte ati. Kaya kuna maknanya mungkert, ingkibadul kobdun. Ini itu jenis kobdun, nah itu basdun. Ya, itu jenis apa? Basdun, nah itu apa? Kobdun. Mengkeret, mengkeret itu sangi wadi ini. Mengkerte ati an ma'asilai sangi berapa-apa maksiat. Jadi ati itu tidak kepengen maksiatnya mengkeret, maknanya izin. Nomor loro wal hubulan seneng filahi ing dalam Allah. Jadi sing berbau Allah, niku seneng. Seneng ngaji, seneng bakas hukum. Seraiso ngelakoni lah, pokoknya hukumnya Allah itu seneng dibahas. Terus kula niku akhir-akhir niki mun wonten 7 tahun. Niku sering muasalah tengene ulama-ulama napa hakikat. Ulama hakikat itu ngaten cara berpikir ya. Sifate Allah taala niku pinten sing boro iso boro. Kan 90 pinten 9. Sifate Allah 99 niku dibagi kalih. Nggih digawe sing gampang mau dibagi pinten? Kali siji sifat jamal napa jamal sifat-sifat keindahan nomor kali iku sifat jalal sifat-sifat napa keagungan pinten sifat-sifat napa keagungan la Allah niku kepengin kawulane kabeh iku kenal sifate nak ra gelem kenal api-apian dipaksa kenal terus ekspresi cara bahasa engke sakniki iku implementasi sifat-sifat iku iku dadi asal kudrati. Mun sampeyan nak ben makrifat tak tatar saiki. Dadi sing diarani makrifatu wa iku napa idroku sifatillah, napa idroku sifatillah. Ya yes, suwe ngono iki ngaji sing gampang tapi dadi wali bar iki. Suwe yakin bar iki dadi wali. Engko nak ora pantes dibredelne diangkat meneh. Dibredel meneh. Itu orang jadi wali kutub itu paling lama itu 2 hari itu hebat mergo digilir sak dunya. Ada yang hanya kuat 3 jam, 4 jam. Wis hebat sing wali kutub digilir. Gue ora usah melok giliran semalah gak kuat malah. Rumakno iki. Sifate Allah sing mbok kenal pinten? 99. wonten sifat sing dikenalno iku qahron. Qahron kita dipaksa kenal. Ngene sing disebut ulama sifat wajib Allah Taala 20, sifat mukhalif itu 20. Ngene iku wujud idam baqa mukhalafatul ilhawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat qudrat iradat terus satrusi ilmu hayyan sama basir 20. Kemudian gampangane ngeten iki sifat-sifat niku saiki gawe sing gampang mawon. Allah niku gadah asmaul husna. Nggih napa walillahil asmaul husna napa fatuhu biha. Nah Allah gadah asma mesti tumus mesti tembus teng makhluk. Iku kok ana tenane. Allah nak gadah sifat utawi gadah asma, gadah status niku mesti tembus teng makhluk. Gelem ra gelem. Amdan cek sahwan cek tau'an awakar. Misalnya wong utangnya akeh, bujune cerewet, anaknya gak nurut, utang jatuh tempo, awake lara kabeh, ucara dohir ora iso guyu. Tapi Allah guyokno makhluke iku sifate Allah. Wa annahu wa adhaka wa abka. Allah sing maringi guyu. Sehingga wong bulet kaya apa? Kaya apa sing tubir masalah, ya tetep iso guyu. Mergo Allah nak dhe sifat pasti asarnya ini di makhluknya, termasuk sifatnya Allah Ta'ala yang maringi maringi gue itu pangeran. Jadi orang yang dipenjara demi partai PKI ini penjara yang gue bangga, heroik nganggup ngomong yang jobo-jobo orang cemen wandu, rawani berjuang demi ideologi aduh, orang Islam garis keras itu bangga dengan segala resiko di penjara itu bangga, ya sungguh orang gue ingin-ingin ini Islam cemen. Tapi sing Islam koyo kowe sing rawani di penjara, rawani resiko yo guyu-guyu. Islam penak ngene entuk sangu kok malah. Terus pidato entuk sangu. Yo guyu. Wis bener tiyang pongko. Wong padha ra roe. Tapi apapun ning donya iku wong ora iso kecuali dadi wujud, dadi objek sifate Allah. Lha kok Allah nyifati dzate adhaka sing maringi iso guyu. Mesti asare yo ning makhluke. Kaya apa masalah wong yo tetep iso. Walikane ya padha kaya apa presiden, kaya apa wong paling kuat ning donya. Wayah nangis ya dipeksa nangis. Lah wong presiden wonge kuwasa. Sampeyan dadekno anak ibu bupati ukang ilang, padahal dhekne presiden. Paham ya? Mantan anak presiden, dadi anak presiden kang ilang. Sing ana anak presiden dadi presiden. Nek pengiran kersane ya tangisan tenan. Dan ora anak wong alim dadi wong alim, anak wong alim ora dadi wong alim. Ana wong sugih dadi melarat, ana melarat dadi sugih. Nek pangeran ngrusakno nangis iku diajak. Lah, iki sing diarani sifate Allah iku mesti tumus tembus teng makhluke. Allah nyifati dzate adhaka maringi guyu. Kabeh wong ya iso guyu. Allah maringi sifat dzate abka sing iso nangisno, kabeh wong ya iso nangis. Sebab iku kowe ora usah ndonga yo iso guyu utawa iso nangis. Engko tembus dhewe wong iku wis dadi sifate Allah. Lah iku jenenge idrok. Kowe nek ngono iku jenenge wis ane kok kula mbek jenengan ora ngarah sampean tak warai cung kaya guyu ngene wis do pinter ku termasuk roh awake dhewe guyu nasibe dhewe iku akhire ya guyu. Wong roh nasibe dhewe suwe-suwe ra guyu terus keterusan stres niku lha iku mrene nah ra iso guyu api-apian ya diguyokno saat stres tapi sementing natijai iso napa iso guyu lha mulane sing diarani ma'rifatullah iku dia sudah bisa mengedroki nemokno sifat-sifatnya Allah. Jadi eling-eling ya. Mulane ngendikane hikam niku teng kene akhir-akhir karangane yang ngendikane ngoten. Ilahi kaifa astaizu wa antal mudil wa kaifa astazillu wa antal muiz. Kula teng donya iso mulya piye? Ora bakal kula teng donya mulya. Njenengan nyifati dzate jenengan al-mudil dzat sing menghinakan. Pasti kita ini pernah hina. Kok ora hina piye calonan presiden wino suarane wong amen wong ning prapatan preman iku padha bahkan suarane wong sing engko ape ditembak perkara narkoba itu sama gagah endi pas pilihan presiden ulama top ambek wong sing narapidana kasus korupsi mbok nyuwun ngayap iku suarane padha to padha kualitas suaranya sama ndak sama padha inane nek embab apa nek sing ngrasakno ino iku ino kan. Ya Allah, bagaimana saya merasa mulia wa antal mudhillu dengan dat sing menghinakan. Maknanya semua orang pasti rasane hina. kowe nang wajib tasawuf kita jangan butuh makhluk. Bareng katut rondo ora iso turu tenan. Lha iku aja makhluk le babak iku aneh. Tapi yo kudu mbok maklumi nek wayahe yo wayahe. Paham, kowe jare profesor, jare doktor, ahli metodologi, anak SMP kamu enggak. Metodologi ini terapan ya inti. Pakar psikologi, nundukno bojone iku ora iso. Psikiater anake do stres. Kadang anake wong ra jelas-jelas wae merah karuan, padahal tanpa ilmu. Nek mergo Allah sifate mesti tembus teng makhluke mau atau tidak. Mulane cara wong-wong sing wis usul ilahi kaifa astaizu wa antal mutil. Tapi terusane wa kaifa astazillu wa antal mu. Kulo ngrasa ina ya ora oleh Gusti wong jenengan dat sing mari ngimul. Kaya rakyat tak mulyane pol, presiden butuh, mantan pangkat butuh. Angger wae pilpres ini mulya-mulyane umat. Mulya-mulyane umat iki wae napa? Pilpres. Oh mulya tenan. Diburu ning dindi suara kita ning dindi diburu tapi inane kowe bajingan niku padha padha pas kowe cek wali kutub cek wali abdal iso pas pilihan niku mulane wong tasawuf iku do jarang ndonga ora kok ora ndonga perkara sombong gak mergo wis nyidroki sifate Allah iku mesti tembus cek sifat mu'is cek sifat mudzil cek sifat adhaka cek sifat abka lha iku sing diarani makrifat iku wong sing wis ngidroki pira-pira sifate apa. Ya mulane wong kudu makrifat wong maknane wis idro. Ya dilatih, ya dilatih. Mulane kabeh ulama niku kula bolak-balik fatwa, ketemu dipundi niku kula fatwa. Dadi wong Islam iku penak. Mulane bar ngaji fikih kon ngaji tasawuf. Nek cara fikih wong ayu ora oleh jumatan, makro. Sholat id ya makruh. Mau kepeksa itu dari gigi fakir kan macam elek. Lambi elek bar masak atau apa tak bar matun. Terus kan, tapi aku fatwa. Tapi dia dibantai kiai-kiai. Jadi aku podo ae wong elek bawa. Cara aku itu malah dosa ketemu wong elek. Kok sakit Gus? Nah ini rada rubah kiai. Kowe ketemu wong ayu paling banter dunya dosane ku sahabat. Wong wedok iku krungu nak Mustafa sahabat ku bangga, disahabati kiai ku bangga. Tapi nak ketemu wong wedok untune metu bonya iku ora iso nyepuro nganti mati. Dadi padha wae. Dadi ketemu wong ayu dosa sahabat, ketemu wong elek dosa ngenyek. Malah dosa ngenyek iku angel sepurane. Dadi alon cah wedok untune metu elek terus kabari. Jenengan jari ke Mustofa niku elek untune metu ora iso nyepuro nganti mati. Tapi nak dikabari, jenengan wah yo nganti ke Mustofa katut. Mosok. Senenge ra karuan. Kira-kira nyepurane ku gampang iki. Oh, gampang jarane ayu. Lah cara kula urip wis padha. Lah iku jenenge ilmu hakikat. Kaya kula wis mati rasa. Ketemu wong ayu wong elek cara kula padha wae. Mergo mau gak ono pilihane. Amulane disebut cara Quran wa nabiyukum bisyarri wal khairi fitnah. Ono elek yo coba, ono apik. Kowe ketemu umatem sing lomo. Yo coba mari ketoma. Ketemu umat medit ya coba ngukumi wong medit becire wiritan komune kuyai kok wiritane padha kowe ketemu wong sing kalah nasab kadang kowe hasud ketemu wong kiye gedhe kadang hasud ketemu kiye cilik nyepelekne ya padha dosane hasud ya elek nyepelekne mental ya padha ketemu tokoh gedhe kowe membebek ngatok ketemu wong cilik memperbudak padha elek. Asal ijek urip iku ana hukum bisyari wal khairi fitnah. Sebagian ayat wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Asal ijek urip ketemu mbek ketemu. Lho kula nggo bolak-balik matur teng putra-putrane Mbah Mul. Kula kancanan jenengan wis seneng, Gus. Paling gak terutama mbek Habib-habib sing alim kula sering. Kula kancanan jenengan wis seneng, Gus. Paling gak ada sisi saya kalah. Jenengan Habib putune Kanjeng Nabi, jenengan misalnya putrane Mbah Mul, putrane guru. Kula kula nu kalah wis seneng. Nak wong soleh tenan kalah wis seneng. Mergo mari tawadhu. Kancanan kue ya seneng orang dinasab. Mari aku sayang. Jadi apik kabeh. Nek wong apik ya apik terus kancanan wong gedhe ben tawadhu, kancanan wong cilik ben taruh humbel. Welas. Iku nek wong saleh. Nek wong elek ora, kancanan wong gedhe hasud, wong cilik memper. Nek wis ora ono api, ya mau kancanan wong ayu sawah ketemu wong elek ngenyek bar. Lah kowe iku jenis iku. Mulane neraka, terus-terusan neraka. Terus wong ayu sawah, terus wong elek ngenyek. Lu urip kok ngono. Abot ge suwargi yakin apa. Prowo gak wong ayune ngono, dene ora bojoku. Bare ketemu elek, pokoke elek. Lu soal mbok omongno ora tetep pangeran pirsa, ora ono penting. Ora penting mbok omongno ora ning ati padha wae. Ora tak omongno Gus, lar masamu pangeran butuh omong to. Wong ya alam sirah. Wafa, apa? Sembrono, atiku ora tau ngono. Mulane kula sering GR mbek wong. Mulane pantesen paring ngalim aku. Atiku ora koyo kowe beto, ora ngono iku. Lho kula sering didolani kiai sing lagi latihan. Ora ngrasani iki gedhe nek ngamuk iki saiki Gus kedonyan ngene-ngene. Nek ora kecil opo Gus utur meki musala, dadi kliru kabeh. Terus tangen-angen. Kowe kok kiai kok ora saleh, tapi Gus. Lah sing wong gedhe kok komentar ya elek. Sing wong cilik lah carane saleh wis kliwat atimu kok elek. Ora oleh kang urip ngono. Kita harus punya keberanian kancaran wong gede. Setidaknya mari talatih. Kulo jeling dewe bapak, hak yen ada di wong alim pesenku sito. Yo siap jadi anak buah. Misalnya ketemu guru, yo siap jadi ketua. Kayak aku Mbak Mustofa niki, dia nunggu instruksi saya. Mau nak mau saya harus ngambil posisi ketua. Nah ora ya ora gelem tenan, pancen wong cilik kepengin dipimpin. Tapi kayak ketemu Bani Hasyim, Bani Muthalib, gak iso mbok pimpin. Mereka sing a'lamina secara kuasta sudah lebih tinggi ketimbang apa kita. Tapi justru itu bagus, ketemu man a'lamina kita iso tawadhu, sing adna minna, sing lebih rendah kita iso tarahum. Lah Nabi terus ngendikan ini tegas, laisa minna malam yarham saghirona wa ya'rif haqqo kabirina. Sebagai riwayat wa lam yuwakkir haqqo kabir. Ora umatku nak wong ra iso mulya ana sing luwih mulya, ora iso sayang sing luwih cilik. Luwih mulya ku imma bin nasab kaya ambek habae putrane guru wa imma bin taqwa mergo luwih mulya timbang kita karena tak wa imma bil ilmi wa imma mergo fikir suwe ini kudu dimulya nah, iku yo fadilah fikir suwe iku yo ora ngruwang kang kuat fikir suwe iku yo wajib tinggi nek kula mbek sampean mulya mulya kan sampean aku kok narukan rene wados sowan jenengan lho jenengan tak sowan kula tak larang kula sing mriki ya mlane kula nu ben mletel lah tetep tawadhu wong kula sing sowan jenengan gak kondang to. Lah tak warai iki. Kowe nek kepengin urip selamat, iku nganggep kabeh dunya iku coba. Mulane kula nu mbek fatwa fikih kadang ora pati cocok. Nak salat itu jarine sing elek kan oleh berangkat ya cara fatwa fikih. Sing ayu. Cara kula padha wae. Lho misale salat iki terus ono cawu elek macet terus kowe cam alah tetep elek. Mangkel nganti mati kan. Entekno lah mopo? Dosa gak ngenyek ngene ya tak kok. Terus iso disepuro ta rek wong iki. Iso aduh barakane ayo Bos, wonge malah bangga. Tapi fikih aturane ngono. Fikih ku ya fikih ilmu ne fikih. Mulane barang fikih diudakno nang ilmu hakikat. Ben roh nak uripku kabeh masalah. Kowe di bapak sayang. Probleme kadang kita dadi anak sing manja gak petarung. Tiba di bapak rasa yang probleme dia niat minggat. Waduh masalah ae. Kowe nyayang anak ngono, kowe nyayang banget kok anake gak mandiri. Gak bisa sayang cita-citane minggat. Bojo yo ngono, sayang banget nglama. Kadang hak ambek ibumu kurang mergo sayang bojo. Gak bisa sayang men nantang muleh wae. Iya, angel. Angel yang sel jek urip wa nabiyukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ja'alna fa'dukum ibadil fitnah. Ukurane biar dewe wa atas birunnya karek kowe sabar to ora. Asal jek urip jek pengiran pokoke atas. Piro apa kowe sabar? Ya muni ngono siap Gusti, siap sabar. Tapi ampun tuntut prakteke. Ana tak kaya pengiran apa kowe sabar, siap ngono. Pasti siap sabar, tapi ampun tuntut prakteke. Mulane samina wa atona, tapi tusane hufrona. Nggih kula nurut tapi sementing sepurane sing gedhe. Ya nurut tapi rapati tas apa nurut tapi rapati. Lah wong saiki sombong-sombong kok muni samina. Wadona iku keliru blok keblek. Iku berarti kowe GR niku samina. Wadona iki ana ghufrona. Dadi nggih kula nurut Gusti tapi nggih sepurane sing gedhe. Karena ini pasti ndak. Ndak sesuai. Pasti ndak pas. Wis mesti ra pas. Tak jamin. Nah, mulane ngaji. Nah, dadi sing diarani makrifat itu ngidroki sifate apa. Wong kula niku nak bojo kula ngamuk. Iku ape ngeluh ya sing. So ngibadah ngekek duit bojo iku angel. Kadang kowe ora duit. Terus mbek pangeran diganti wis kena ora iso ngerti duit, ibadah tak ganti sabar. Terus pangeran nyetel bojomu ngamuk. Ben ibadah, ben kowe tetep ibadah. Ngono maksudnya pangeran. Jalur sabar, ngono lho. Tak warai bojo kok goblok ramah-ramah terus yo tak warai yo. Kowe iku ibadah kan sedekah ning bojo ta ning fakir iku ibadah. Jalur sedekah. Kadang kowe ora iso sedekah, pangeran tetep kowe iku kepengin ibadah. Di jalur ros nyabari diamu. Lah pas nyabari diamu kok kowe ora trimo iku piye? Jare pangeran pucuk kok gobloke ngono. Iki ku jalur ibadah. Sedekah ganjaran, nyabari ngamuk. Mulane misale kowe dikeki ganjaran sehat. Mikir umatnya anak Kanjeng Nabi, mikir perjuangan. Terus kowe nyatane ora iso mikir umatnya Nabi, iki ganjaran apa lewat loro. Dilarakno wong sehat ya ora ana gunane. Lah bareng dilarakno, kon sabar kok ora iso. Terus kowe jalur opo entuk ganjaran iku jalur. Pas sehat ora nguntungno umatnya Nabi, pas loro sambat terus apa jalur opo? Jalur mati. Jadi pangeranmu kepengin kowe iku fikuli khali untuk ganjaran. Terus kowe ngatur pangeran, maksudnya ngeter Gusti. Hidup kaya raya mati masuk surga. Ora ana pucuk kok. Pangeran buyutmu tapi ya atur-atur. Ngambil ije urip ya liya bluakum ayukum asan lama. Nang nek kabeh nabi ku ya mesti diuji bojone. Malah ana sing ekstrem nabi Nuh cara zahir bojone kafir, nabi Lut bojone kafir. Kowe bojomu cek judes entek. Kali-kali tabah baruk ben nabi Nuh. Bojone nabi Nuh kok kafir. Abot dibek trawet. Anteng cerewet tuh, malah cara teori medis, wong itu sing sering ngamuk itu bebas penyakit jantung. Iku ayo ngringakno kuwe. Misale ora tau ngamuk ngerti-ngerti operasi jantung. Malah tuntas dhewemu. Wis pangeran api anggeran ya. Mergo si Allah wis kadung nyifati dzate Ar-Rahman Wallah. Mesti madzhiri Rahman ana ning makhluk. Mulane sing diarani ma'rifat iku menemukan sifate Allah. Ane sampean ngaji. Wa annahu adhaka wa abka wa annahu wa amata. Wah, saiki wong ora kepengin mati. Tapi sifat mematikan sifatnya Allah sing ora kepengin mati lah ya tetep mati wong sifatnya Allah. Amata, Allah itu zat yang memberi kematian. Ora kepengin mati lah ya mati ya mati. Sifatnya Allah mesti tembus. Wahya lan Allah zat sing uripno. Kowe dhisik ya ora kepengin urip. Zaman kira ana ya ora duwe niat ngerti-ngerti urip. Mudi. Sampeyan kaya mati ujug-ujug ya urip. Wana huwa amata wahya yus. Amlane kira usah kuwatir melarat. Allah menyifati dzate Ar-Razzaq, Ar-Razzaq dzat sing maringi rezeki. Ora usah kuwatir. Lha wong goblok, ora di warisan kok yane yana mangan. Munamune mlorat melarat kok umur nganti 70 tahun ya kok. Mangan. Kok aneh. Ya mesti golek-golek ya kok mesti entuk. Ayo ya gubur melarat-melarat. Dadi wong melarat-melarat itu keajaibane pangeran warisan ra duwe sahabat melarat mulai cilik lu nganti tua ya kok mangan. Mulane ngaji ya. Jadi mulai hikam itu termasuk ulama yang munajatnya seperti itu. Misalnya perintahnya pangeran yang ngono. Ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir wa kaifa la a'zimu wa antal amir. Kula balen malih. Ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir wa kaifa la a'zimu wa antal amir. Gusti, kula kok kondi niat azam, duwe niat melakukan sesuatu piye? Gak ana gunane. Wong antal itu alkohir, jenengan yang memaksa saya. Misalnya kowe lagi latihan solo, aku ora bakal delok wong wedok, gak bakal kena tipu dayane wong wedok, gak bakal kena tipu dayane dunyo. Tapi Allah itu alkohir yang memaksa. Kowe niat apik lah nek pengen nang ngersakno apa-apa, tuntas. Kowe pas kawin ada komitmen, mau keluarga sakinah mawaddah, kabeh MC donga mubalighe donga kabeh muni amin. Wa jama'a bainakum abu khair amin. Paling telung wulan tuntas tukaran wis. Mergo Allah Al-Qahir yang memaksa bahwa cara kehidupan kita harus tukaran. Tapi kowe kok duwe niat keluarga sakinah tenanan kok saged niat pundi Gusti nanti ujung-ujungnya engkau paksa kula ngalami tukaran duwe bojo. Terus jarene hikam wa kaifala azim tapi kok kula ora direncana keluarga sinah mboten mungkin wa antal amru jenengan sing merintahno wa asiruhunna bil ma'ruf. Berhubung jenengan perintahno kula ya di niat bil ma'ruf ya di niat tapi nek mboten bil ma'ruf ya ampun salah nong jenengan alkohir maksud e ku. Tadi hikam terakhir-akhir donga yo bingung no. Nabi bingunge wong saleh mari wali yo mergo bingunge wong saleh mari wali. Nabi bingungmu iku mari dadi iblis. Mau bingungnya wong ra saleh iku dadekno mamang mbek kudrat Allah. Tapi nak bingungnya wong saleh iku dadi parke mbek apa? Pengira. Kula baleni male dadi Ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir. Bagaimana saya punya komitmen terhadap kebaikan tertentu toh wa antal qahir. Engkau yang memaksa. Ujung-ujungnya saya banyak bercak sana sih. Setiap yang di sini kan punya komitmen, mau birrul walidain, mau birul zaujah, birul anak, birul abna. Ada enggak yang sesuai rencana? Gak iso. Berkawa antal kohir. Allah yang memaksa kita ada ideal dalam hidup ini. Lain setan bodohane gampang cara Abu Hanifah. Setan yo goblok, ora pinter-pinter banget. Lha wong kowe nak pas ra salat ora eling HP-mu budak kok di. Lha bareng pas salat kok eling, ora tak kok ndi. Padahal kene niat pas salat ku hanya eling apa? Oleh muni yo hanya. Bareng pas salat malah eling sing ora perlu di. Nah, kula cek ape ilinge hukume pangeran, nak kowe eling dunya. Imam Ghazali iku pas salat ngeling-eling bab khitab ngarang wae. Tasawwaro daman, sing makmum iku adik-adik iku alim hakikat. Iku wis ndelok Imam Ghazali koyo darah, adik-adike mufaraqah. Ketika ditanya sama kakaknya, kenapa kamu mufaraqah? Saat tadi melihat kamu penuh dengan darah. Iya, pas salat tuh mikir apa ngarang bab khitab. Iku ae masalah. Jadi Imam Ghazali makmum, adik Imam Ghazali makmum kuwe malah gambar buta cakil kok. Tapi justru iku setan diakali wae Abu Hanifah iku masyhur. Ana wong iku nyimpen dhuwit, iku lali didakok entuk. Mun dhisik uang gak ana pedang. Dadi nak nyimpen dipendem, donya nak nyimpen lali. Wis saking suwene nyimpen lali. Takok Abu Hanifah. Kula niku ndek donya lali, tak simpen ning dhewe lali. Tak pundi sih sing dicarang. Jare Abu Hanifah lucu. Iku ae, wis sering salat, salat tenan. Wis salat tenan meneh takok. Sesuai lek, eling kene. Bareng ketemu. Ya aku wis ngerti nak eling. Lah kok jenengan ngomong salat aku mergo ngerti nek wong salat ku dielingno donyane mbek setan. Lah iku tak nggo media wae. Dadi setan tau kebodhon mbek aku kan. Dadi dipancing wong salat. Terus setan ngelingno apa posisi donyane bar wis ya wis kasil wis saiki salat sing normal ora sae. Dadi ulama ku kelas iso ngakal yo. Kowe koncone. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa ana qarina. Wong kok kancane setan wae tak elek. Kanca. Aku ora ro hubunganmu mbek setan kok wong musuhan apa kanca. Nang delok akrabe yo. Kanca. Tapi nang delok ngajine yo musuh. Ya makanya nyifat mulane kira rasa kuatir ning anak putumu. Anak putumu sok ben nasibe tetep kadang iso guyu kadang iso nangis. Mergo sifat guyono lan nangisno sifate Allah mesti tembus teng semua makhluknya. Paham ya? Ya padha sifat nyenengno ya sifate Allah, sifat nyusahno iso. Lah kaya saiki ya, misale kaya kula ini kan rasugih banget. Butuh dhuwit 20 juta iku kangelan, 50 juta kangelan. Akhirnya ya kangelan. Padha kok Pak SBY wak presiden Pak JK mungkin yo kangelan mungkin duwe kerso ndadekno anake wakil presiden padha dunyo kangelan duwe miliatan tapi lalah karepe sesuatu yang mungkin enggak gampang lah ya akhirnya kan natije padha kono kangelan ndadekno anake dadi gubernur ke kangelan golek duit 20 juta kok sing luwih marah timbang kowe kangelan golek duit 2 juta kok sing wis ngono tapi intinya natije kan sama ada sesuatu yang enggak kesam. Keliru nang fikir mesti tok senengane ngomongin. Enak dadi wong sugih apa-apa kesampaian jare sapa wong sugih apa-apa. Lah sing ngono gubernur Jakarta ra wong sugih kabeh. Kepen dadi gubernur ora kesam. Pian bocah kok goblok. Ora tak gumun wong fikir wis fikir kok goblok ku la opo ngono. La opo fikir kok goblok barang ku la opo. Omongan ngene ku la opo enak dadi wong sugih apa-apa. Keturutan. Misalnya ono wong sugih kepengin ngawin artis ning Jakarta kan ora mesti kesampaian. Kepen dadi presiden ra mesti. Justru awas gede ini fikir lara nak kepengen ngonur gua kepengen lara kepengen dia kebablas lah. Presiden misalnya. Intinya sama kesimpulannya dalam hidup itu banyak yang tidak kesampaian. Atau untuk kesampaian itu butuh perjuangan. Kue butuh duit 2 juta perjuangan. Mungkin Pak Jokowi menjadi presiden lagi ya perjuangan. Sama-sama berjuang dan sama-sama sulit. Kata siapa kita lebih sulit? Mungkin lebih sulit mereka. Kendo duit 2 juta senenge ra karuan. Kono serano artine duit miliatan. Sama. Podho-podho diuji mbek pangeran. Wong pangeran sifate al-mublidat yang memberi uji. Lah iku ilmu-ilmu ini mengenalkan kita. Wong kon kenal sifate Allah. Kon idro. Lah iku nek ngono iku wis makrifat. Jika delok ramene dunya iku mok kabeh iku mazhiru qudratillah. Kabeh dunya iku mok objek penampakan sisi-sisi sifate Allah Subhanahu Wata. Ana kula nu sering delok wong ning gone dalan. Wis do pilo kamping nyetop kleler. Pacakane ra karo-karuan, mbok salat mbok ora, anake sapa ya ora ero.

iku ngrasa bangkit. Soha ya susuhuan maknane bangkit. Sohwan maknane bangkit. Wonten sing naskah sihah napa sohu standar. Sohwun maknane bangkit iki bener sohu menjen. Billahi kelan Allah taala. Dadi sing diarani ma'rifat iku dia akan bangkit atas nama Allah. Misalnya ki urip lara terus apa-apa ora iso. Ya apa-apa ora iso dadekno barokah. Mergo termasuk maksiat ya ora iso. Ngelakoni barang sing madorot ning agamamu ya ora iso. Misalnya ngaten nggih nyuwun sewu ya, semoga kita ndak ngalami. Misalnya ana wong ra iso mlaku lumpuh. Sebetulnya saat lumpuh itu ya dia ya bener gak iso jumatan, gak iso jamaah ning masjid. Tapi kan ya ora iso teko ning niklab ning tempat-tempat maksiat. Dia akan bangkit atas nama Allah karena ketika dia lumpuh sebetulnya bukan sekedar ndak bisa jumatan dan nekani pengajian, tapi kan ya ora iso nekani nggon napa mak? Maksiat. Dia bangkit lagi atas nama Allah. Iso ibadatul qalbi, iso ridho be qadar. Akhirnya dia punya survive, tetap bangkit. Tetap survive mergo napa as-sahu napa billah. Mbok sing rumat nggih ngoten. Sing rumat ketika memberi itu bukan atas nama siki didulur ngel-ngelo wong lumpuh ngrepotno wong ndak. Aku di sarana amal napa aku duwe sarana amal. Kowe didulur ngono mbok biayai mbok rumat. Sing rumat nganggep iku sarana amal, sing lumpuh iku nganggep sarana sabar. Iku jeneng as-sahu billah, semuanya bangkit atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kula niku gadah cerita unik. Ada tetangga saya itu orang awam, tapi nangis pas kula nyambut pidato. Kula niku sering kadang ngelepas jenazah. Saya itu jarang pidato, hampir enggak pernah, tapi kalau ngelepas jenazah sering. Asal saya di rumah itu sering saya ngelepas. Itu ibunya sakit itu 10 tahun. Oh, sudah habis banyak terus mati juga gitu. Kula pas nyambut ngomongnya itu. Mbok sekali-kali kula suwun jenengan ngangge bahasane pangeran, bahasane agama. Jenenge nggih ngrumati ibu iku ibadah, biayai ibu iku ibadah. Alhamdulillah harta kita barokah mbok biayai ibu. Tapi selalu kita ini pakai bahasa orang kapitalis. Dunia ku entek nggo ngrumati ibu, waktu ku entek nggo ngrumati ibu. Ini bahasa kapitalis sehingga kesannya kita ini rugi, harta kita entek nggo ngrumati ibu, harta kita entek nggo ngrumati agama. Ini bahasa kapitalis. Dan semua agama itu menjadi salah karena salah bahasa. In hiya illa asma'un samaitum wa antum ma'abukum. Salah bahasa. Dulu Sayyid Ali Zainal Abidin itu ada orang jalo. Itu disambut. Marhaban biman hamala zadi ila yaumil qiyamah. Dua pintere. Kue sing gawa sanguku tak gawa mati. Aku gawa duit kurang mesti bener. Kok ada orang sing gelem gawa. Loh kue cara ngerasa soleh. Kalau aku juga duit tak kena. Tapi kue syaratnya itu soleh. Kok tak selambut. Tak ambung badukmu, itu sih bawa sangguku tak akhirnya. Jumlahnya bawa gawaku yang malah maturot. Asal ke jamin, ayo teko, jamin tapi. Tapi kan kok potongannya bebek, aku soleh aku potongannya. Hake kote ya roh. Karena cara pandang. Orang itu hidup itu cara pandang. Itu saya tadi Zainal Abidin saking soleh itu. Masyur itu, beliau ketika wafat. Itu ketika dimandikan jenazahnya itu di pundaknya itu ada bekas-bekas dia sering mikul, ya mikul padahal dia tidak manol, tidak hamal. Ternyata apa? Fukara ahli Madinah ketika beliau kapundut itu kehilangan sesuatu. Ya itu biasanya ono beras, orang memiliki beras neng tiap bulan ono iki kok ora ono. Terus saking kepinginnya beliau ngamal sirri sampai enggak ada yang tahu. Tahunya ketika beliau kapundut itu wong-wong Madinah sefakir itu sambat gak ono subsidi beras neng lawang tiap pagi. Terus jenazahnya beliau itu penuh dengan apa? Bekas apa? Ngangkat karung. Itu saya tak lihat Zainal Abidin. Iku nak ana wong jalu. Selain dia ini ibadah siri tadi, nak ana wong jalu ini marhaban biman hamala zadi ila yaumil qiyamah ilal akhirah maksud. Itu cara pandang. Lho kula ya rasane Kang, kula nggih gadah ibu, nggih ngrumat, kula nggih ngrumat santri. Tapi saya ndak pernah melihat itu ngentekno dhuwit iku ndak ya tadi. Dirubah cara pandang kita. Misalnya kayak ngaji seperti ini. Waduh, wah yang melaku-melaku kok ada ngaji, berarti kamu ngaji itu problem. Mesti ini gini, waktu aku nganggur umur puluhan tahun Gusti ini ada momen ngaji. Itu makanya orang salah itu pasti salah cara pandang. Makanya disebut in hiya illa asma'un sama itu ngantum. Kayak nanti kalah mbak bojo kan salah mbak Arani Garwo si Gari Jiwo. Kok dur temen pangkatnya. Akhirnya mbak bojo wadiki si Gari. Ono sing terlalu nyepelekno bojo, wong wingking, wong piye maksude kemarin. Aneh-aneh weh. Nak bahasa Arab darani bojo iku zaujah pasangan berhubung ke lanang ya pasangane wedo. Dadi sederhana cara bahasa Arab iku bojo iku zaujah. Zauj maknane pasangan. Nek kowe lanang ya pasangane. itu orang Jawa garwo dari si garwo kerap mati Nepal mati kelana tanpa kamu udah bisa hidup orang ngeyak pengeran yang uripi pengeran gedeman kok orang itu paling ngeloro uripi alhamdulillah orang yang uripi loro pakuan kok muji makhluk kok nganti udah ada momennya yang pacaran pacaran udah bisa hidup tanpa kamu mati tenang kecelakaan aneh-aneh rausa urip ngono rausa darani bojoku wis pokoke jujur bojomu darani jujur ke darani bojomu jujur itu ngono ae lan bojo kula niku kecelok wong alim bojo kula ora tau bangga mergo alasane lha jane ora bangga mek kula wis padha ae aku nene ku nuntut kula kon koyo umume kiai maksudte umume kiai kan wedi bojo lha aku kon wedi aku ora iso dan aku sayang-sayang, aku sayang banget ibu cuy. Tapi nak kon hormat bukan sakit. Tapi ini rata wajib hormat aku. Kira usah hormat aku. Sepodo-podo di dunia DVD. Biasa. Lo gak ada TV kali, gak ada nopo-nopo kali. Mereka selirannya bitu-bitu. Jadi di dunia DVD. Jadi istri aku ya gak ada kultur di Jawa Timur. Aku gak ada kultur di Jawa Tengah. Itu bentar-bentar. Itu. Tapi ya baik-baik saja. Mencoba kalau harus kafe, aku kersane pangeran itu. Mulan itu jegeman salah bahasa itu jegeman. Misalnya mati, gue kan saya ini seneng kaji aku kafe. Gue ya nih dong soleh. Dua beti mati kan. Iku kampungan. Gue iku soleh emang mesti berjalan sampai panjang. Ya soleh mesti perjalanan panjang enggak. Enggak. Potensimu soben kan yo maksiat. Kok soben saya kira maksiat. Ada soben. Mestinya kematian itu kamu anggap hal yang menyenangkan. PBB itu pengganti maksiat paling efektif itu kematian. Pengganti maksiat terbaik itu kematian. Lamulane Kanjeng Nabi nak anggap mati ku nak ngajari umate ku cek andeng mulane Rasulullah yen pinter tenan. Mulane kula nu yakin, mulane Nabi yen sifati dirinya uti itu jawami al-kalim. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Tapi tentu sing roh ya umatnya yang terbaik. Maksudnya terbaik ulama orang aku tuh pulau pokoknya ulama. Ngerti roh itu ya melok ulama. Orang yang ngaku dewi. Nabi itu kalau ngendikan gini dan karena beliau itu orang yang usul selalu usul sama Allah. Nak ngendikan tuh nggak pernah nggak nyebut Allah itu bedanya Nabi zaman dah. Kalau kita orasi ilmiah itu tercerabut dari Allah. Kalau Nabi itu enggak. Mbok ilmiahnya kayak apa itu pasti menyebut Allah. Karena Allah itu sudah menjadi domir saatnya beliau, sudah jadi domirnya beliau, hatinya beliau. Usfaus ribat makna domiris. Misalnya beliau begini, saya itu hafal doa itu dan sering saya baca. Allahumma ij'alil. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan kalau saya masih hidup, anggap saja ini bekal saya masih bisa baik. Jadi kita hidup ini berarti bekal masih bisa baik. Kalau terpaksa saya mati, anggap saja itu pengakhir dari semua potensi keburukan. Coba kowe sok ben nyuwun sewu ya naudzubillah potensi kowe ke depan kan iso wae zina, iso wae nyolong, iso wae bodoni wong, iso wae kodok subuh, kodok dhuwur nyepelekno agama. Ora iso ora usah somben ya bungso iki ngono kodok-kodok. Nah, mati itu adalah pengakhir dari semua itu. Nah, is mati kan sing bajingan ya ora bajing, sing zina wis ora zina, sing korupsi wis ora korupsi. Lha kula bola-balik matur, mulane kabeh sirine ulama-ulama pesantren, nek ana wong mati bajingan ta iku nyekseni wong apik. Saya ngene iki sae. Masyarakat yo mati oplosan saya apa. Padahal ning kiai ini, ya apik yo mati. Mergo wis ora iso oplosan meneh, wis ora iso menjahat. Meneh. Mergo mati itu ada sifat. Mati ketika berstatus rohatan mingkuli syarin, akhir dari keburukan, apik gak mati? Ayo adoleh mantuk-mantuk jawab. Ketika mati berstatus pengakhir dari semua keburukan apik tele. Tapi wis mati lho ya. Orang mati ning kene ngel-ngel wong aja, maksudnya iku matine engkong-engkong ae kapan-kapan. Nah wis wayahe terus aja pas ana aku pas di. Pokoke pas enggak gutok seneng aku. Uripe wis ngel-ngel matine. Artinya gini, andekan kita mensifati kematian dengan sifat yang diberikan Rasulullah, mati adalah pengakhir dari semua keburukan. Misalnya kayak mendingan, Gus tapi utangku jek akeh rong kesahur. Oke, dalam hal itu buruk, kowe jek diatur utang rong disahur. Tapi rai-rai koyo kowe potensine nambah utang lho jare sapa? Wong BPKB iku disambut, kowe BPKB ne wong digadekno. Lah ape nyaur kok golek BPKB sing luwih dhuwur. Mergo gak mungkin BPKB sogun kok dipekno BPKB sogun mesti sak dhuure. Nyilah kancane sing wae ninja. Kok ninja susuwe nyilah kancane di mobil. Potensinya nambah utang tanggurangi utang. rai-rai sing bakat utang. Kowe aman mikir aku nak mati sik diutang terus piye, Gus? Lah pokoke nak urip ora nambah. Tetep sifat dasar mati itu rohah min kulli syarrin. Akhir dari semua keburukan. Itu Rasulullah, mulai Nabi itu kondang. Nabi itu enteng, kalau ngendikan itu ringan. Terus nak ngendikan urip ngene, kula nuwun seneng kaya Nabi. Nak ngredaksin aja nek. Jong kowe iku urip yo enak terus. Kowe munggo dadi wong saleh enak terus. Das pun dikanti Nabi. Wong mukmin umatku iku bena hasanatin qodoha wa bena hasanatin intadzuruha. Wong nak wong apik tenan, iku pangeran mateni kapan wae tetep apik. Mergo mukmin bena hasanatin qodoha. Misale kula wau kan salat zuhur. Atau sholat subuh. Hah, kowe opo ning donya? Sholat subuh Gusti. Lah terus kok mlaku mlaku ning donya opo? Ngentosi zuhur. Lah bar zuhur ya ngono. Opo hak? Zuhur Gusti. Lah kok isih mlaku mlaku ning donya ngalur ngidul liyuk juk ngentosi asar. Jadi pas mati ku posisine kita di kebaikan yang sudah kita lakukan dan ada kebaikan yang kita tunggu. Mulane termasuk fadilai Allah, fasanai Allah gawe salat ku ana wektune ben keren uripmu. Bar subuh ngenteni zuhur, bar zuhur ngenteni asar. Lah ora kowe iku kapitalis, uripmu suwi ngenteni mapan. Ora mati pajak, ora cuma mati cah. Ora tau kepenak uripku. Kowe iku kapitalis, gayamu Islam itu tekemu kapitalis. Kowe karep mati ngenteni mapan. Ayo jawab. Iku tek Yahudi ngene iku tek Yahudi. Kandhane kok ora ngandel-ngandel. Ditobatno ora ngandel-ngandel. Nek kowe mukmin tenan iku uripku demi salat subuh. Bar iku urip ngenteni dhuwur, dhuwur bar ngenteni ngono terus. Mulane kowe nek kepengin dadi wali ngono carane utekem sak. Aja gawe-gawe. Ngono bar iki mbok ngono tok ati, Mas, tok ati. Orisine yo kok tok ati. Lah iku wong iku nek apik tenan iku bena hasanatin qodoha wa bena hasanatin intadzuruha. Wong mukmin sing apik wong mukmin sing nglakoni barang apik sing wis dilakoni. Terus urip meneng ngenteni barang apik beri. Sehingga pas kowe dipateni pangeran kapae statuse muntadziru sholati dzuhur. Misale ke mati kok jam 09.00 awan, statuse malaikat penunggu sholat dzuhur. Kok nek matine jam 02.00 awan, penunggu sholat asar. Keren. Tapi nak mati muka keadaan ini penunggu mapan, penunggu di mobil orang kesampaian, penunggu di rumah tingkat orang kesampaian telah meninggal. Status umum yang akhirat ngun. Padahal uang digiring nganggo identitas hati ini. Pok, tapi uang digiring nganggo status identitas niati. Tapi disebut famangkana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli. Famangkana hijratu ila dunya al-mar'atin yusifu yang kiku fa hijratu ila ma hajaro ila. Hijrah itu tempat orientasi, tempat kita berpijak. Nak uripem kepen mapan sampean statusnya ini. Telah mati fulan, pengagum rumah tingkat dan mobil mewah. Belum kesampaian telah mati. Dilapor kowe pengen. Ini status terakhir Gusti. Oh, tak kebalah wah. Tapi nak kowe koyo atiku mau jos. Penunggu salat zuhur telah meninggal. Saat itu tidak ada salat pun mati. Wah, sing malaikat rahmat itu ngrubuki kabeh. Tidak sing pertama mau malaikat azab semangat. Dadi wali wis dene gampang, Kang. Mari rada elmoni. Dadi fal mukmin bena hasanatin. Hasanatin qodqodoha wa hasanatin in tazur. Itu masyhur. Itu dawuh Kabul Akbar. Tapi orang yakin itu dari Taurat dan dari beberapa kitab suci dan orang yakin itu marfu, artinya marfu dinisbatkan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong yo ya Allah, mulane kula mbek Kanjeng Nabi kagum tenan. Jos tenan. Mane sinau hadis ben wong roh. Sinau hadis ora iso yo kono apa ngene-ngene. Tak ulang sementara tak ulang. Kowe ora kudu hormat aku, Kang. Penting hormat mbek Kanjeng Nabi. Ora penting hormat aku, ora penting ora berarti kira paten. Mata sementara tak ulang. Nganti kowe ngaku alim. Terus wanaku, mun wis mun saged mandiri. Ya malah seneng rangen ngelok aku. Wong rembang rene ya adoh ora karuan. Iku bukan Kanjeng Nabi. Dadi mulane kula niku nawu billah tenan. Urip kok kepengin mapan ulah apa. Lho kula niku mboten sombong niki tak hadis. Saya pertama nikah sama istri saya itu bilang gini, "Dek, pokoke aja geman di niat mapan. Urip anggere manfaat yo jenenge urip. Mengger gak manfaat ora pati urip." Karena dia putri kiai yang ngerti itu. Dan sampai sekarang saya tidak pernah punya cita-cita mapan. Aku khawatir pas mati nganggo statusnya mau. Pengimpi kemapanan telah meninggal. itu status. Rumah sama hatimu ada di status. Allah itu bersama hatimu. Famangkana hijratu ila Allah wa rasulih, wa hijratu ila Allahi. Orang yang orientasinya menuju Allah dan Rasul, ya nanti kembali ke Allah dan Rasul. Misalnya saya hidup, Gusti kula urip ngurmat santri, ngurmat grup tafsir Jalalain. Kula niku misale urip ape mulang teng Yogya. Engko mulang Yogya mulai ape mulang ning Narukan. Engko ning Narukan ape moro sarang mulang ning sarang, engko mulang ning Kajen ngono tok statusnya dari mulang ke mulang. Kebaikan yang kita tunggu ya itu status kita. Tapi nak kepen mapan. Mulang yang antuk popo rasuge-suge terus nyai mutung latihan mergawise. Bareng latihan mergawise rasuge-suge suwi ra mulang-mulang. Ngerti-ngerti mati. Engko statusnya peninggal mulang demi kemapanan telah meninggal. Sebenarnya statusnya ngono, update statusnya ngono iki sebenarnya. Kewani mati dalam keadaan. Ayo jawab. Nak ra wani tobat saiki. Mumpung isih urip. Nah, nak tobaté gagal baleni meneh ati. Wong pangeran apian, pelatihan tobat yo dikai kesempatan. Dadi tobat gagal, tobat. Wong Kanjeng Nabi nanyi fatih pangeran di ape inna wa ta'ala yabsutu yadahu bil lail yadu ba musiun nahar. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatu ba musiun. Allah selalu membuka tangannya di malam hari, menunggu sing mau rino salah, gelem tobat. Jebule jam 3 diteni ngora, terus jam 5 cek ngono malah kudu subuh. Kene kabeh pangeran yo diteni nak menawa tobat pengine. Parah. Tapi pangeran tetep ngenteni. Kowe ora usah langsung apik kaya papan atas ora usah latihan sih. Ya dadi iku. Mulane Kanjeng Nabi iku bangga ya. Syukur sangat gadah nikmat uti tu Jawamiul Kalim. Aku iku nabi sing diteger nak ngomong Jawamiul Kalim. Satu ngendikan sing konkret tentu karena beliau Rasulullah sing iso nyelametkan donya napa akhirat. Gak mau nyifati cene. Iku sing nyenengno. Terus sing takwif ngene nabi ngendikan jos tenan. Sing takwif ngene. Wal mukmin baina makhafataini. Tapi orang mukmin itu di antara dua ketakutan. Yaiku nglakoni apik sing wis kliwat dekne ra roh ditampa ta ora. Nglakoni apik sing ape dilakoni dekne yo ra roh kesampaian ta ora. Ora sido seneng. Apa tuh pokoke digarap apik. Mulane diarani wong apik ku wayat unana rohobam warohab. Dia cara bertakwa ya ada rasa senang rohoban roja, warohaban ada rasa apa ta? Kita ini kan tidak pertahal, amal kamu yang kelewat-kelewat ke yakin ditompo Tora, tahu gak kamu? Gak yakin kan? Orang mukmin juga ada dalam dua ketakutan. Ketakutan pertama adalah masa lalunya dia, apakah diampuni Allah apa enggak, diterima apa Allah apa enggak, ya enggak tahu. Dan masa depan dia, apa dia nanti ditegur lebih baik apa lebih buruk? Akhirnya kita takut. Misalnya kalau kula saat ini kan apa, gelem mulang tafsir Jalalain, mbek kowe sederajat. Kula nu ati kula nganti saniki niku bangga guys kados ngaji ngeten iki bangga setidake iku piye-piye pangeran ngutus waqfit janahaka lil mukminin sebagian limanit tabaka minan niki kula suwun iki kula fatwa tenan mulane kula suwun niki wonten ki Fuad ki Misbah dan tenan iki nak mulang santri iku kadang-kadang kados kula ngeten iki lungguh sejajar ngiling-ngilingan Allah ngutus khofdul janah lil mukminin orang itu harus sejajar dengan orang mukmin siapa saja. Tapi kadang-kadang kowe ngaji gelem kok dhuwur. Kaya umume kiai kadang ngaji ning kursi santri ning ngisor. Kuwi ling-lingan, nak martabati guru sak ndure martabati napa? Murid. Mane sak kula Mbah Mun nggih ngoten, bapak kula nggih ngoten. Kadang beliau ya ada posisi ngaji di atas. Tapi kadang-kadang di bawah setara. Kuwi ling-lingan perintah khofdul janah ya perintahe pangeran. Perintah kadang guru ning dhuwur ya perintahe pangeran. Tapi kudu mbok lakoni terus-menerus. Supaya sisi khofdul janah itu terjaga. Nggih, khofdul janah napa? Terjaga. Wong mukmin ora keren piye Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran dikon khofdul janah, waqfit janahaka. Muhammad kowe kudu ngendekno sisimu, sisi kenubuan demi orang-orang napa mukmin. Tapi saiki wong ora senengane eling mulyane tok ra oleh. Wong Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran kon. Kon be umum kula nu termasuk ndonga nangis sing ngarepe kabeh ndonga khofdul janah lil mukminin. Karena kita sudah ditetir jadi ulama, kadang orang salaman sama saya nyucuk, kadang nyangoni, kadang hormat berlebihan. Kita ini kadung mulio, kafaronya apa? Kita harus memaksa tawadu. Kalau nggak bisa tawadu secara alami, dipaksa. Dimulai dari duduk setara, dimulai dari kita yang sowan. Kayak pulauan ini kan sowan jenengan, jenengan sowan aku malah ngel-ngel. No. Tapi kan gue iling-ilingan bahwa kita punya tawadu dengan orang apa? Mau. Tapi kita sekarang udah kehilangan ilmu. Mari merudur atau ngaji, durah seneng. Masyur Kanjeng Nabi ini kadang-kadang melaku-melaku teng masjid terus krungu sahabate ngaji nemu wangis Itu saking tawadu'e Nabi itu ngendikan rahimahullahu fulanan. Laqad dzakkaroni ayata kita wa kita kuntu unsitu. Cek bejahane wong iku. Maca ayat sing dadekno aku eling ayat iku meneh. Padahal Nabi tentu gak pernah lupa wong yang bawa ayat itu Nabi. Dan Nabi kalau muji Abu Musa al-Asy'ari itu ketika Abu Musa al-Asy'ari ngaji suarane enak. Laqad utiya mismaron min mazamiri ali Daud. Ngajine Musa al-Asy'ari ku koyo napa? Serulinge Nabi. Ana iki aja ngaramno musik teman-teman. Mergo musik iku yo haram. Kula lah hukum dasar fikih alat malahi itu haram. Kula sepakat. Tapi ki ora usah muni haram kecangkeman. Piye-piye ana wong saleh yo akeh jumlahe saleh tenan ra koyo kowe. Ana wong saleh jumlahe yo akeh yo saleh tenan. Iku maca nganggo orjen yo selawatan madeh Nabi wong do nangis. Kowe iso ngaramno alat musik sing dienggo ngene. Tapi kira rasa muni halal lho kelakuane nang ngono nang maksudku. Ada. Piye-piye alat malahi disebut alat malahi, alat sing lalekno ka pangeran. Tapi saiki ana fakta wong saleh-saleh tertentu saking saleh nganggo alat malahi, wong rumakno iku nangis mergo isine ngelem Kanjeng Nabi. Ya wis kira rasa muni haram kontek. Wong didarani malahi alha anillah. Lah iki ora alha, malah wong dadekno eling pangeran. Tapi kira usah muni halal, rai-rai ngene dihalal terus sing prapatan. Nyanyi, cok halal di halal, halal buyutem. Paham? Lah terus piye? Ora piye-piye, wong ra biasa wae. Mergo dawuhe mulane wong iku ana sing ndak alasan. Seruling lo alat malahi. Umpama alat malahi ku haram, gak ana nabi sing ditedir duwe seruling. Nyatane Nabi Dawud ditedir. Tapi wong nabi serulingane nabi ndak ape nyuwiti cawe dok liwat. Tapi nak dadi halal kena kowe dadi apa nasibe? Suri. Faham? Mane kula anggere takok iki, cara jenengan Gusti tegas alat malih halal tak haram. Wong alim ora iso tegas, tegas wong bodho-bodho kaya kowe wae muni ngono mangkel wong. Senam kok ngajak wong apa? Tegas, tegas mbahmu ora kena ditegasi barang-barang kudu. Ayo saiki sing sering nyetel musik selawatan. Iku sing do iso nangis iku sing nganggo alat musik apa sing koyo swara tok. Ayo jawab. Musik. Musik. Nangis tenan kok wong usut. Pemene sing nyuwani iku haru terus iso nyangis tenan. Ayo jajal saiki Mustofa jenggot, jenggot tak sunah Rasul. Kon nyanyi ya Habibal Qalbi ya Habibal Qalbi. Ayo nek iso nangis tak kei dhuwit. Tak kei yakin tak kei. Ayo jajal. Sing nangis loro ora usah kabeh. Loro ae loro, sing nangis loro ae. Ngon ana perkara wedhus sing ilang sing nangis. Tapi nek sing nyanyi iku nganggo alat musik, ayu ora punen ayu. Nyanyi ya Habibal Qalbi ya Habibal apa? Kok lu haru tenan. Umbi Kulsum iku ulama Mesir ya dalane haram. Piye-piye nganggo alat musik. Mbok nek nyanyi anta fil khubbi suka arong lem nabi udah nangis kabeh. Tak kok ya khrum ada, naam ya khrum, kok yabki ya yabki, ya, maksudnya kok haram, ya haram, tapi nangis dengan Nabi, kok nangis, ya nangis, pokoknya ngurup. Aku ini sangat dengan hukum pemenuhan, ini pengiran tersani. Dan kalau sering dulu konser musik, musik religi, dia nangis tenang. Apa muni halal, itu kadang disalahgunakan, muni haram. Di tangan orang tertentu itu ya jadi apa tenang. Saya ulang lagi di tangan orang, apalagi di Indonesia banyak bang mursid apa nggak gue orjen, tapi orang soleh apa apa, suka buat tiru, niru orjennya, tak orang niru soleh. Problemnya kita kan niru orjen, ya orang niru soleh. Gale Gus kalau niru jenengan PD ini, niru PD ini gak niru ngalime kan ya rusak. Kacau ngomongnya. Orang iso kan, mergo nak kue darani haram total, nyatane kiro ayah Abi Musa al-Asy'ari disifati koyok serulingnya Nabi Dawud. Umpama serulingku haram gak digo contoh barang ape. Menurut maksudnya, mlane wong ngaji yo cok ekstremis tok ora tau ngaji. Tapi kira usah muni halal di tangan orang-orang jahat. Jelas ngene iki. Ayo jajal ke. Musik halal loh, kena tanggamu ning perapatan. Maghrib-maghrib greng-greng. Nah, nomor siji kuncine uripku saleh sik, Kang. Nek saleh ku gampang, nggih. Berikutnya itu gampang. Anu kula anggere roh selawatan sing nggih apa saja lah. misalnya lagu-lagu mulai Mahir Zain sampai lagu-lagu Komarun sampai lagu apa saja. Kulo kan delalah ya itu tadi. Istri saya kan perempuan ya sering ngupload lagu-lagu seperti itu. Takok kulo nanti. Dene takok. Wis kulo taklet hukumi. Saja. Sebuah lagu ini takok hukum. Engger kowe saleh yo halal. Nek ora saleh haram ayo mrene ngono. Karena apa ya? Di beberapa adat kiai itu ya aneh. Rian kiai Kediri itu terkenal rian kiai ngalim. Nah khataman ikhya itu dangdutan. Terus nenggone Tegal Rejo itu jadilah. Macam-macam. Mbok halal lo yura mungkin, mbok haram lo yura mungkin. Yura roh, kiai itu ada janda. Kadang itu muridnya yura roh. Lucunya muridnya temuni haram, tapi yura mani komentar. Lalu semuanya haram ya Allah, ya Allah. Tapi uang, lu udah uang, lu setengah ngantil, lu udah uang. Mau pemenang kiai Indonesia, kiai saat dunia bingung komentari Indonesia. Bos paling aneh kiai Indonesia paling. Kulon sering ketemu ulama-ulama internasional. Darah kiai Indonesia bingung teke. Bos bingung bingung. Darah ni rahsia. Aku nak berjanji koyok sia. Kau ratau menyebut sahabat menyebut Mizuzainil Abidin Ali Wabni Ilfakir Khairi Ali Wabni Il Walimamis Sotikil Khafiri Wali Il Murtadul Hasan. Kau kan keluarga Nabi. Kau khasia. Darani Syiah macane ya wa ya ummu sahabat wal atba'a wa mawala sahabat keduman napa dadi ne mukadimah sahabat keduman ning siire keduman ora keduman ora nate tangleti peneliti iki maksude ke fadhi maksude ngono mazhab opo ya ngene mazhab Indonesia ngene jenenge wa Islam Nusantara Angel ini saya angel. Tadi wah, semua angel angel. Nanti peneliti dari Iran tu neliti tradisi berjanji udara ni Syiah asli itu Indonesia begitu. Kalau dia ni mesti dia lagi nak Muhammad Luzainil Abidin Ali Wabnil Bakiri Khairi Ali Wali Mamis. Kalau disebut Ahlul Bait, nampak? Tapi bareng dek nape monisi ah jebule sing maca diwaca mukadime berjanji wa ya ummu sahabata wal abba wa mau wala dan selawat ini sumrambah ning semua sahabat. Gak sido. Terus ini apa aja? Bahasa Arab yang kata kok. Kulo nate tamu ke Mesir nggih nate ke Bangladesh nggih nate. Kulo termasuk wong bejo. Jadi kalau ada tamu-tamu dari luar negeri penelitian kiai sepuh mesti Mbah Mun masuk. Nah kiai muda wae mlebu. Sing mlebu Gus Koyong kula termasuk. Mbok koyo orang mlebu ora roh, tapi tapi kula termasuk narasumber dadi kula. Lah lha kula untuk takuan sing aneh-aneh. Ya aku tak jawab ya PD wae. Itu enggak ada di khazanah kamu ini maksudnya. Islam Indonesia itu serangan ning khazanah Islam Mesir. Unik napa? Rata-rata firqah kan Islam apa Islam apa Indonesia jenenge Islam jadi itu harus ditambahkan tuh dalam firqah. Kan firqah lagi berapa itu loro ya? Itu loro, itu telu sing selamat sitok. Tambahi. Tapi bingung tenan, yakin ya. Ulama Indonesia njen just. Ora just wis. Di Afghanistan sekarang itu saking banyaknya konflik itu presidennya ngutus ke Indonesia ulamanya suruh neliti NU dan sekarang di Afghanistan tuh berdiri organisasi NU. Di antara si diundang Gus Zulfur putrane Mbah Mun kon ngedesain persis NU Indonesia. Jadi ning Afghanistan ono. Ono rantinge ora ono. Kan lagi digawe secara nasional, sinanane lagi pusat ya. Ya BB anane BB. Indonesia rujukan tenan. Jos pokoke. Emane pokoke penting ku saleh. Napa? Soale aku ngaramno alat musik wong Sunan Bonang diarani Bonang ku maknane gong. Kowe ngaramno lek yo suwe adep mek Sunan Bonang. Lah kowe ku wali ndi mek Sunan? Tapi kowe ngalalo saiki wong kembenan sinden iku nutuk gong. Kowe iso ngalalo wong kembenan. Allah kare. Tapi muni piye Gus ora usah muni. Wong kira ulama ora ono takok nek ngomong ngono. Wong kowe ora ulama nek ngomong hukum lha opo ngono. Ora ono takok. Wong lu ora ono takok kok apa? Mending saleh ra uwes. Ya mau bena faridotin kot kodo ha bena faridotin in. Mohon kula terus. Wawaw tawi sing darani al-unsu billahi as-sofu maknane nyaman billahi kelan Allah Ta'ala. Fakul musta'nisin mongkoti saben-saben wong sing nyaman bi Allah Ta'ala iku mesti sholihun wong sing sholeh. Wong kok iso urip nyaman bi Allah, nyaman bi ketentuan Allah mesti sholeh. Wawaw ti istiqnas uto al-unsu billahi iku asaru musyahadati jamali khadratillah. Iku asaru musyahadati jamali khadratillah. Iku sisa-sisa atau cerminan atau labet nyekseni jamali keindahane khadroe Allah Ta'ala. Wong nganti nyaman be Allah mergo saking yakin kabeh sing terkait Allah iku jamal. Napa? Kabeh sing terkait Allah napa? Kowe bareng wis tuwek seneng ngembi dhuwit, ya alhamdulillah kok senenge di dhuwit. Tapi kowe aja ngimani dhuwit, iki cilik ra di dhuwit mainne keran kok wis seneng. Ana di bojo ayu lagi seneng, lek cilik ora roh wong wedok dolanan banyu ya wis seneng. Pangeran wis pinter kita. Nah, tapi kaya saiki kok seneng nek keran ya aneh. Supaya seneng rodo kok seneng. Ya pangeran kersane ngono. Ben tak wis. Ben do kecoba ben tawaduk napa? Ben tawaduk. Pokoke kabeh iku nyekseni jamale Allah. Artinya kita nyekseni ya Allah pintere jenengan zaman kula cilik ya ora rasane seneng dolanan nek keran banyu. Zaman tua ya ora rasane. Mugi-mugi kula ya rasane seneng zaman pun mati. Mergo kabeh aksar napa atharu musyahadati jamali khadratillahi ta'ala fil qalbi ing dalam. Alhamdulillahil almizan wa muntala wa mablaghur tawasinatul arsy. Alhamdulillahil almizan wa muntala wa mablaghur tawasinatul arsy. Alhamdulillahil almizan wa muntala wa mablaghur tawasinatul arsy. Alhamdulillahil ladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yajعل له عوجا.